Ada yang mengatakan bahwa salaf ini tidak terpecah belah, benar. Tapi salafi saat ini terkotak-kotak. Ya sama saja. Istilah terpecah-pecah, terkotak-kotak salah. Dan dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tidak ada istilah terpecah belah, enggak ada istilah terkotak-kotak. Yang ada adalah siapa yang masih tetap di jalan salaf dan siapa yang sudah mulai keluar dari jalan salaf. Ada yang masih istiqamah di atas jalan salaf dan para ulama salaf, dan ada yang mulai keluar, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat jauh. Ada yang baru mulai keluar malu-malu, masih tengok-tengok, saya salafi loh. Tapi keluar dikit lagi, habisnya masih salafi loh. Itu yang ada. Kalau sudah keluar, apa masih tetap dikatakan salafi? Oh, ini salafi keras, ini salafi lembut. Ini salafi bijak, ini salafi enggak bijak. Salafi itu harus bijak, dan dia kapan harus keras, dia keras, kapan harus lembut, dia lembut. Itu salaf. Maka enggak bisa dipisah-pisah seperti itu, dipilah-pilah. Yang keras terus ya salah, bukan salaf. Yang lembut terus kepada semua jenis manusia juga salah, bukan salaf. Nah, apa nasihat Ustaz terhadap ucapan Hizbiyun? Ulama kalian hanya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari. Selain itu tidak ada tempat rujukan bagi kalian. Terus Syekh Ubaid belum disebut. Terus Syekh Luhaidan belum disebut. Terus Syekh Suhaimi yang ikut berjihad melawan Houthiyin, atau ikut, bukan berjihad, menyemangati jihad tentara Saudi di perbatasan Yaman. Paling depan dengan suara senjata dan gemeting peluru. Syekh Suhaimi. Dan juga Syekh Zaid Al-Madkhali juga datang ke front terdepan. Siapa yang bilang tidak perang? Itu juga kita sebut. Kok cuma tiga? Banyak sekali masyayikh. Kibar. Syekh Muhammad bin Hadi juga ikut ke front ketika terjadi peperangan di perbatasan antara Houthiyin lawan Saudi. Saya bilang, Saudi tidak memerangi Houthi. Memerangi dan dengan dukungan para ulama. Dan para ulama berangkat sampai front terdepan untuk memberi semangat mereka. Mereka justru tidak mendapati. Kecuali murid-muridnya ulama atau al-muhadzarun. Al-muhadzarun yang ditahdir. Yang sudah kadung ditahdir mereka pegang. Apa hukum memfoto seorang untuk kemudian dikirim ke tempat yang jauh sebagai kenang-kenangan? Khonifdina Azzaqumullah sudah disebutkan berkali-kali tentang masalah foto. Tentang masalah surah. Haramnya surah. Barakallahu fikum. Apakah menendang nasyid, mendendangkan nasyid dikhususkan pada hari raya dan walimah atau boleh tiap saat? Banyak baca Quran, banyak baca Al-Quran, karena nasyid-nasyid yang sekarang ini sudah mendekati musik, apalagi nasyid-nasyid ikhwan muslimin. Ada suara satu, ada suara dua, ada suara tiga. Ada suara rendah, ada suara tinggi. Yang suara rendahnya seperti bas. Bum, bum, bum. Sehingga dikatakan oleh mereka, paling tidak itu adalah muhdath. Paling sedikit itu perkara muhdath. Enggak ada di zaman para salaf ansir-ansir seperti itu. Kalaupun syair, ya syair. Dibaca seperti membaca syair. Apakah penyimpangan orang-orang gereja sama dengan penyimpangan Dzulqarnain? Apa bedanya? Dan sama juga dengan apa yang sudah dibahas berkali-kali tentang mereka dengan alasan darurat sampai mengajarkan ilmu kalam dengan alasan darurat mereka membuat berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat, padahal perkara yang tidak diharuskan. Apakah ada TV salafi? Ada enggak? Ada TV yang isinya Quran terus. Ada TV yang isinya hadis terus. Kalau mau dibilang itu TV salafi mungkin boleh, karena enggak ada gambar di sana. Enggak ada gambar makhluk hidup. Yang ada pemandangan-pemandangan atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, barangkali di Indonesia maksudnya. Di Indonesia tidak ada. Pertanyaan seperti ini, barakallahu fikum, adalah pertanyaan yang menunjukkan ada sesuatu pada dirinya. Apakah Dzulqarnain masih salafi? Apakah Dzulqarnain adalah masih ahlu sunnah atau sudah keluar dari sunnah? Apakah dia ahlul bid'ah atau bukan ahlul bid'ah? Qulibidina a'azakumullah. Kalau para ulama sudah menyatakan hati-hati dari dia, makir mutalawin, cukup. Untuk masalah hukum, apakah dia sudah keluar dari ahlu sunnah atau belum, itu urusan yang kedua. Emang kalau belum keluar dari salafi atau belum keluar dari ahlu sunnah, tidak boleh dijauhi. Emang tahdid tidak berlaku kalau dia belum ahlul bid'ah? Rasulullah SAW tidak mengajak bicara tiga sahabat. Apakah tiga sahabat ini sesat? Karena tidak mau ikut perang. Tidak diajak bicara. Tidak diberi salam oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan para sahabat yang lainnya dilarang. Jangan hubungi dia. Jangan beri salam dia. Padahal masih ahlus sunnah. Masih seorang sahabat yang mulia. Masih kurang, jelas? Masih ada lagi. Okay. Sabiq ibn Isa. Apakah dia ahlul bid'ah? Mubtadi' dhalal? Tidak. Bahkan dia tobat dengan tobat yang bagus. Dari kesalahannya. Tapi Umar memukulnya. Dan memperingatkan, jangan dekati dia, jangan ajak bicara dia. Halas. Dulu kan yang ditahdir oleh Syekh Rabi dan beberapa syaikh bersamanya. Tiba-tiba Ulul Akmal mengatakan, apakah Dzulqarnain itu ahlul bid'ah? Jangan dijawab. Mau ahlul bid'ah, mau bukan, pokoknya tahdir. Selesai. Benar. Untuk kehati-hatian kita agar jangan terbawa pemikirannya, dan untuk peringatan pada dia agar segera taubat. Nah, di sebagian tempat masalah manhaj kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam ta'lim. Khususnya terkait fitnah yang dihadapi salafin saat ini berupa fitnah MLM. Sehingga banyak salafin yang kurang mengerti tentang apa ini? Pembangunan dakwah salafiyah. Perkembangan dakwah salafiyah. Mohon nasihat antum bagi orang-orang yang sudah. Qulibina a'azakumullah. Ini juga akibat dari syubhatnya mereka. Di antara syubhatnya mereka adalah cukup yang namanya bicara tentang tahdir cukup. Berapa menit saja, 15 menit selesai. Sambil lalu, ma'al mesyi. Tinggal disenggol dikit selesai. Ketika kita tanyakan kepada para ulama, Syekh Muhammad bin Hadi di antaranya, siapa yang bilang pada beliau? Siapa yang bilang? Ada ya Syekh. Ya siapa? Kita waktu itu masih menutup-nutupi. Kalau yang ngomong itu adalah Syekh Utsman Salim. Masih nutupin. Ya ada Syekh. Fulan wa fulan. Tidak disebut namanya. Sungguh saya menduga bahwa ini ucapan-ucapannya Ruhaili. Yang sudah tahdir. Padahal ucapannya Syekh Utsman Salim. Karena bin A'azakumullah. Porsinya tentang masalah tahdid dan peringatan dan rudud bahaya ahlul bid'ah itu seimbang ketika kita menerangkan kebaikan dan kebenaran hak. Seimbang. Ardun warad seimbang. Dan di dalam buku-buku para ulama yang besar-besar seperti kitab Usul Iqtidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kitab Prinsip-prinsip Sunnah, semuanya ditulis dalam rangka membantah ahlul bidah. Jadi itu buku rujuk ternyata. Pantas ya, kalau kita baca babnya bab tentang Qadariyah, kesesatannya sebutkan semua. Bab tentang Syiah dibahas semua kesesatannya. Bab tentang Qadariyah, itu buku rujuk sekian jilid, seperempat jam. Wallahi kita daurah waktu itu seminggu lebih enggak selesai. Usul Iqtidah Ahlussunnah wal Jamaah 8 jilid atau 8 juz 4 jilid. Satu juz, satu jilid, dua juz. Satu juz kedua. Juz jilid ke 4, 8. Dan ada satu lagi tentang aulia yang 9. Itu buku rad. Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah 'ala al-Mu'tazilah wal Jahmiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Judulnya sudah menyeramkan. Bersatunya tentara Islam dalam menyerang para penolak sifat dan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan buku beliau yang lain lebih serem lagi judulnya Sawa'id Mursalah. Petir yang menyambar. Berapa jilid? Tebal. Dua jilid. Dua juz dalam satu jilid. Dikaji kira-kira seperempat jam selesai enggak? Hah? Ini syubhat. Itu saja cukup. Akhirnya karena porsinya sangat sedikit, orang-orang tidak ngerti bahayanya, enggak tahu sama sekali, enggak mengerti. Sampai akhirnya terbawa, tertipu, terbawa, tertipu. Nah. Tolong beritahukan kepada kami siapa ulama di Indonesia yang kita sempat bertanya, apalagi saat-saat fitnah seperti ini. Di Indonesia ini yang ada adalah para tulabul ilm, para asatidah, ustaz-ustaz pembimbing kalian, pengajar-pengajar yang menyampaikan buku-bukunya atau mengajarkan buku-bukunya para ulama. Dan mereka dalam keadaan statusnya bukan ulama. Barakallahu fiikum. Maka tanyakan pada mereka, agar mereka tanya pada para ulama. Tanyakan pada mereka, para asatidzatul kiram, agar mereka bertanya kepada para ulama. Ustaz, kemana jamaah yang bisa kita ikuti saat ini? Jamaah-jamaah Indonesia banyak sekali. Jadi kami yang baru bingung harus kemana kami ikuti. Jamaah-jamaah hizbiyah, semuanya adalah jamaah-jamaah bid'ah. Ahli sunnah, para pengikut ulama, tidak memiliki kelompok jamaah tertentu, gak punya organisasi tertentu, apalagi pimpinan yang dibaiat, gak ada. Gak ada amirnya, gak ada imamnya, gak ada. Yang ada adalah para ulama sebagai pembimbing, selesai. Sehingga tidak perlu susah-susah duduk di majlis-majlis ta'lim ahli sunnah, di majlis-majlis ta'lim para salafiyin, ahli sunnah, duduk menimba ilmu. Selesai. Apa yang kamu pahami, kerjakan. Apa yang kamu pahami dari situ, dengan dalil-dalil, ayat dan hadis, pegang kuat-kuat. Siapakah Abu Bakar al-Baghdadi khalifah Daulah Islamiyah? Apakah ISIS, Ahlussunnah atau Khawarij? Apa buktinya? Panduin hazakumullah, buktinya sangat banyak. Satu saja rekamannya. Abu Muhammad ya namanya. Cukup. Kamu dengarkan ucapan dia. Semoga Allah memberikan kalian kesabaran. Kalian masih betah dipimpin oleh Tawud. Sudah cukup. Kalau dia Khawarij. Penguasa Muslim, sholat, puasa, umrah, dikatakan Tawud oleh dia. Ini dalil kalau dia adalah Khawarij. Yang kedua, kapan kalian mau hijrah? Apa yang menjadi penghalang kalian untuk hijrah? Dunia, istri, harta. Sudah diwajibkan kepada kalian untuk hijrah pada ke negeri Islam. Artinya apa? Menganggap bahwa kalian sudah wajib hijrah meninggalkan negeri kalian yang kafir. Itu juga bukti kedua. Kalau mereka sudah mengkafirkan kaum muslimin. Apalagi? Qul na'udzubikum Allah. Abu Bakar al-Baghdadi, wallahu alam, ada beberapa berita-berita yang menyertakan beberapa gambar-gambarnya bahwa orang ini memiliki beberapa nama dan pernah menjadi agen Mossad. Dan Syekh Muhammad Said Ruslan menyatakan wa amiruhum, amir mereka, di tangannya ada jam yang seharga sekian ratus ribu junai, $10,000 Amerika. Kalau enggak salah, 10 ribu apa 100 ribu dolar Amerika. Berapa itu? Berapa rupiah? Dan mereka memiliki minyak yang mereka jual dengan setengah harga kepada Amerika. Ini menunjukkan bahwa mereka memang ciptaan Amerika, bikinan Amerika. Dijualnya ke Amerika dengan setengah harga. Barakallahu fikum. Kok enak sekali. Terkait sobat, bukankah mereka yang ditahdir masih ahli sunnah? Sudah dijawab. Kadang-kadang masih ahli sunnah kalau memiliki perkara yang berbahaya, diperingatkan juga, ditahdir juga. Nah. Bismillah. Afan Ustaz, mohon nasihat antum buat kami para tulab terkait fenomena penyimpangan manhaj yang sekarang bermunculan baik di daerah kami di Indonesia maupun di luar Indonesia, agar kami bisa tetap istiqamah di atas manhaj al-haq menghadapi fitnah tersebut. Sudah disampaikan dari tadi, dari awal sampai akhir kajian ini, yaitu al-barakah ma'a akabirikum, berkah itu bersama orang-orang tua kalian. Maka kalau ketika bingung masyayikh Yaman dengan masyayikh Saudi kok sekarang berbeda, masyayikh Yaman yang mana? Ya itu 7 orang itu, apakah murid Syekh Muqbil yang mustafid, yang sudah mengajar memiliki ilmu dan setingkat dengan mereka cuma 7? Sangat banyak barakallahu fikum. Sangat banyak. Mana mereka semua? Ada. Tapi mereka tidak menonjol, tidak terkenal. Bahkan mereka sudah melaksanakan perintah Syekh Rabi, sudah berjihad di kitab. Bismillah, dalam keadaan dia mustafid, berilmu yang tidak kalah ilmunya dengan mereka-mereka. Bahkan yang di Puyus, yang pertama Syekh Abdul Rahman, ada 5 syekh mustafidi, mengajar tauhid, mengajar usul, mengajar. Apakah mereka sepakat dengan Syekh Abdul Rahman? 5-5 tidak sepakat. Dan diusir semuanya oleh Syekh Abdul Rahman. Artinya 1:5. Jadi kalian jangan bicara, oh ini banyak, ini sedikit. Nah, ini bukan banyak-banyakan. Kalian lihat siapa yang bersama ulama kibar. 5 masyayikh di Huyus bersama ulama kibar. 1 yang tidak. Cuma karena yang 1 ini adalah penguasanya. Dan dekat dengan penguasa sehingga bisa berbuat apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Ada subhat yang berkata, ngajinya ke kita saja, karena ustaz-ustaz Hoja tidak pernah mencela ulama, ustaz-ustaz kita enggak pernah tahdir-tahdiran. Ini bukan subhat ini. Ini jujur-jujuran. Artinya mereka memang tidak kenal manhaj tahdir, dan itu yang berbahaya. Bisa dibayangkan. Kalau ada penyimpangan mereka diam. Kalau ada orang yang menyesatkan mereka diam. Kalau ada mubtadi' dhal masuk di TV Roja mereka diam. Pengkhianat. Maka jangan ngaji sama Ustaz Roja karena mereka pengkhianat. Karena mereka gak suka tahdir-tahdiran. Jangan. Karena orang yang tidak suka tahdir, tidak suka mentahdir yang berbahaya, maka itu orang yang jahat. Gak sayang sama umatnya. Kalau sayang sama umatnya, akan menyatakan hati-hati dari kelompok ini bahaya. Hati-hati dari simpulan dia sesat. Itu namanya sayang. Tapi kalau dia tidak suka memperingatkan dari bahaya, maka itu namanya jahat. Jangan ngaji sama dia. Kenapa? Tidak pernah mencela ulama yang menyimpang. Kalau tidak pernah mencela ulama yang al-sunnah, saya cari masih bagus. Dan itu pun dusta mereka. Karena mereka berbicara tentang masyaih dengan ucapan yang sinis. Dengan kedudukan para ulama di mata umat yang harus dimuliakan, apakah bisa disebut sebagai ulama yang dimuliakan seperti Syekh Muhammad al-Imam dan lain-lain? Manibina azakumullah. Sudah kita katakan ulama kibar. Kita pegang. Kenapa dengan dalil ucapan Rasulullah SAW? Laisa minna man lam yarham saghira wa lam yuwaqqir kabira. Itu satu. Yang kedua, al-baraka ma'a akabirikum. Yang ketiga, ucapan salaf. Ucapan Umar bin Khattab, ucapan Ibn Mas'ud. La zalun nas bi khairin. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Tingkatan ulama yang kamu sebutkan al-imam belajar pada Syekh Mufil cuma 2 tahun, latar belakangnya ikhwan muslimin, dan dia sudah melakukan sekian perkara yang ditegur oleh Syekh Mufil ketika masih hidupnya. Bukan baru sekarang dia begitu. Barakallahu fikum. Dan dia masih mengucapkan kepada tokoh mubtadi' dhal Hizbi Abdul Majid Zindani dengan kalimat Syekh Al-Walid. Waliduh huwa. Bukan waliduna. Maka kalau terjadi perbedaan antara mereka-mereka yang statusnya murid dari masyayikh kibar, ya kita pegang ulama kibar. Ngapain bingung dengan murid-muridnya? Jangan bingung. Kalau kamu bisa mendudukkan mereka pada tempat-tempatnya. Mereka di mana? Masih kibar di mana? Mudah-mudahan azakumullah. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Mohon penjelasan terhadap apa yang kita lakukan jika seorang alim di tempat kita telah mengatakan diserahkan ke masing-masing orangnya dalam mengambil sikap terhadap orang-orang yang mengikuti langkah hizbi. Ini keanehan barakallahu fikum. Kalau ada seorang yang katanya berilmu tapi menyatakan diserahkan masing-masing, silakan terserah kalian untuk bersikap pada dia. Ini tidak membimbing sama sekali. Harus nasihati dia, ditegur dia. Sampaikan kepada ustaz lain untuk menasihati dia. Jangan seperti itu. Jangan dibiarkan masyarakat salafiyin bingung. Sampaikan bagaimana sikap kita. Sampaikan bagaimana seharusnya. Nah. Apakah tokoh Islam atau ustaz-ustaz yang di Indonesia ada yang sudah pantas disebut ulama? Tidak ada. Setahu saya, tidak ada. Apakah di Indonesia tidak ada yang memenuhi syarat ulama? Oh sama, tanyanya. Jangan panjang-panjang pertanyaannya, barakallahu fiik. Waktunya 5 menit, bacanya 5 menit. Ustaz, apakah bantahan tentang syubhat bahwa harus ada ijma' ulama dalam menghukumi seseorang sebagai mubtadi'? Khana bin na'azakumullah. Apakah ada keharusan untuk menyatakan fulan mubtaji' dengan ijma'? Padahal para ulama berbeda-beda pengenalannya pada setiap orang. Orang yang ini dikenal oleh ulama yang itu, enggak dikenal oleh ulama yang ini. Ulama ini tahunya baiknya saja, ulama itu tahu penyimpangannya. Bagaimana mungkin dikatakan harus ijma? Cukup satu ulama saja cukup, kalau disertai bukti-bukti dengan rinci. Ini buktinya, ini ucapannya, maka dia mubtadi'. Cukup. Kalaupun mungkin kamu ragu dengan ucapan Syekh Ubaid yang tegas bahwa Muhammad al-Raimi al-Mulaqab bil-Imam mubtadi'un dhal hatta yatu. Kamu mungkin agak ragu-ragu di dalam hati kamu, peraguan kamu. Tetapi intinya, dia sudah mubtadi ataupun belum, apa yang diucapkannya menyimpang jauh dari kebenaran. Ucapannya ucapan kufur menyatakan syiah, kitabnya sama, Qur'annya sama. Apalagi plus kejadian-kejadian sebelumnya dan kejadian-kejadian sesudahnya. Apalagi plus dengan mencerca fatwanya para ulama untuk berjihad melawan Houthi. Apakah kesesatan IAIN, ingkar agama, ingkar nabi, gitu? Dulu, IAIN yang dulu disebut begitu oleh mereka. Kenapa? Karena diajarkan di sana berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat. Diajarkan filsafat. Diajarkan perkara-perkara yang sangat berbahaya. Sampai-sampai ada yang kuliah. IAIN waktu itu masih Stein. Sekarang kembali IAIN lagi ya. 4 tahun. Keluar. Tidak mau sholat. Ditanya kenapa enggak mau sholat? Saya itu masih mencari eksistensi Tuhan, katanya. Berarti lebih baik mereka yang tidak sekolah, tidak kuliah, mereka masih sholat 5 waktu. Ternyata yang kuliah di kampus agama, yang katanya agama Islam, ternyata keluar jadi ateis. Masih belum yakin dengan eksistensi Tuhan. Saya masih mencari eksistensi Tuhan, katanya. Dia yang Jogja, Stein Jogja. Ini kunudana azakumullah, salah satu contohnya. Kita berbicara tentang grenjing karena mengajarkan filsafat dengan terpaksa. Sedikit ininya saja, itunya saja, ininya saja, itu saja. Di sana diajarkan murni lengkap. Dengan berbagai macam kekufuran-kekufuran di dalamnya. Dengan ikhtilat bercampur aduk laki perempuan di dalamnya. Dengan berbagai macam, kunudana azakumullah, sudah cukup itu. Diajarkan bagaimana menjadi aqlani, rasionalis. Lebih mementingkan akalnya daripada dalil. Tokohnya Qadariyah murni, Harun Nasution. Apa kata dia? Rukun iman yang keenam ini, kalau tetap dipegang oleh kaum muslimin, akan menjadikan mereka mundur, terbelakang, enggak maju. Maksudnya apa? Tidak boleh mengimani takdir. Rukun iman yang keenam itu iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarri. Suruh dibuang. Jazakumullah khairan. Maka cukup sebagai bukti dari tokohnya, dari pelajarannya, dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, dari ikhtilatnya, dari bercampur baurnya laki perempuan di dalamnya, semua itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat berbahaya bagi ahli sunnah, bagi kaum muslimin. Tenang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.